Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan mali pembahasan ingkang kependet saking kitab Tauhid. Pembahasan yang membimbing kita untuk benar-benar memiliki kemurnian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kemurnian tauhid, karena memang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah dengan setulusnya, tidak tercampur dengan kotoran-kotoran syirik. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, agama Allah adalah agama yang khalis. Khalis yaitu murni, bening, mboten enten kekeruhannya, tidak ada kekeruhannya, bening. Sehingga yang diinginkan Allah, ingkang dipun kersakan Allah, bukan sekedar setor ibadah. Neng ingkang Allah kersakan ibadah ingkang bening, buatan-buatan kekeruan-kekeruan, campuran-campuranipun, alias ibadah yang dimurnikan kepada Allah, yaitu tauhid. Pembahasan ingkang sampun kita aturaken bab sekalian, bab setunggal ngantos bab 6, penjelasan global tentang tauhid, keutamaan dan kewajiban mendakwahkan serta hakikat tauhid yang harus kita wujudkan. Bab setunggal bicara tentang hakikat dan kedudukan tauhid dalam agama kita, yang akidah tauhid menempati posisi akar kalau itu pohon dan pondasi kalau itu rumah, sehingga posisi ini pun sangat menentukan. Menawi akaripun bosok, berarti pohonnya sudah enggak ada lagi nilainya, enggak ada lagi sebutan pohon, karena bakal tumbang, kering dan tidak ada lagi pertumbuhan. Menawi rumah, omah, pondasi ini pun amblek, rumah itu akan runtuh sehingga tidak lagi berwujud rumah. Kemudian bab yang kedua dan ketiga menjelaskan tentang keutamaan tauhid secara umum dan khusus. Yang jelas tauhid penyelamat dunia akhirat, dan tauhid paling minimal akan menyelamatkan manusia dari kekalnya azab, seandainya dia harus diazab dulu. Dengan tauhidnya akan dikeluarkan Allah dari jahanam. Adapun tauhid yang sempurna bisa memasukkan ke surga tanpa hisab dan tanpa adab. Bab yang keempat beliau mengimbangi dengan pembahasan al-khawfu minasyirki, bagaimana menumbuhkan rasa takut terhadap perbuatan syirik, sehingga jangan sampai tertipu dengan keutamaan tauhid tapi dia tidak menumbuhkan rasa takut, rasa khawatirnya seandainya terjangkit penyakit syirik, sehingga perlu waspada betul-betul dengan sehingga segala macam bentuk kesyirikan. Bab yang kelima, wujud orang yang betul-betul telah meyakini tentang tauhid itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sangat menentukan, maka dia buktikan dengan mendakwahkan tauhid. Sesuatu kalau itu dianggap penting, itu yang terus disampaikan terus, disampaikan terus. Ibaratnya kampung yang sering kemalingan, diingatkan rumah dikunci, kunci ojo nganti lali, terus gitu diingatkan terus, sehingga betul-betul ini adalah perkara sangat paling menentukan, jangan sampai kelepuan maling. Ini karena terpenting sehingga disampaikan terus. Demikian pula suatu kalau dianggap bahaya, itu akan betul-betul diusahakan bagaimana dia safe, dia aman dari mara bahaya itu. Ya seperti yang sedang terus masih viral-viral sekalian, orang kalau ketakutan dengan corona, ya protektifnya masya Allah luar biasa, karena takut dengan bahayanya virus corona. Nah, syirik niku ngelangkungi ketimbang virus corona. Nek virus corona niku paling mati, mati di dunia maksudnya itu pun kukut dunia ini pun, nek virus syirik niku nanti urusannya panjang sampai di akhirat, dan dia akan kekal di neraka. Sehingga mesti sesuatu yang mesti diambil perhatian yang sangat besar. Bab yang keenam ditegaskan tentang tafsir tauhid. Jangan sampai salah, tauhid yang dimaksudkan itu tauhid yang kayak apa. Sebab kalau hanya tauhid, tauhid, tauhid, tauhid gitu aja, nanti tafsirannya sendiri-sendiri. Yang pemikirannya tauhid itu tauhid rububiyah, ya nyembah kubur, minta-minta kubur, minta-minta ke pada para wali, itu enggak dianggap syirik. Sebab pikirannya pun tauhid niku tauhid rububiyah, sing penting ngakoni Gusti Allah, sing penting punya keyakinan tentang Allah Ta'ala. Sehingga walaupun dia itu minta-minta kepada ahlul kubur, kepada para wali, itu enggak dianggap perbuatan syirik, karena memang pengertian syiriknya benten. Sehingga tauhid ini dijelaskan dengan jelentreh, ditafsirkan dengan rinci. Mulai bab 7 dan seterusnya niku penjelasan tentang amal-amal yang masuk dalam kategori syirik. Mulai detail. Niki pelajaran ini pun juga mengingatkan kepada kita, ngajarakan babakan tauhid syirik niku kedah tafsil, kedah detail, kedah rinci. Sehingga orang tahu mana yang termasuk amalan-amalan kesyirikan. Bab ingkang nomor 7 kalau ingin kita pembahasan pun termasuk di antara kesyirikan adalah habsul halqah. Menggunakan gelang atau menggunakan yang semisal dengan gelang yang dipakai di apakah wujudnya itu bunderan atau gimbolan atau centelan, dicentelakan atau digimbol atau dipakai, yang intinya adalah dalam rangka untuk daf'ul bala wa raf'ul bala, dalam rangka untuk tolak bala dan mengangkat bala. Kalau tujuannya itu, maka ini termasuk diantara bentuk syir kun, perbuatan syirik. Bisa sirkun akbar, sakit sirkun akbar, syirik yang besar, bisa sirkun asghar, syirik yang kecil. Kalau dia meyakini bahwasanya zat, bahwasanya dia kalungan dengan gelang munti, gelang muntinya itu menjadi sumber penolak balak, maka ini adalah keyakinan sirkun akbar. Sirkun akbar. Kalau dia meyakini gelang munti itu sebab tertolaknya balak, bukan zatnya gelang munti yang menolak balak, tapi sebab yang bisa menyi tertolaknya bala, maka ini syirkun asghar. Sehingga tergantung keyakinan ini pun berkaitan dengan apa yang dia pakai tersebut. Asaniki kita pembahasan ini pun maja'a firruqa wa tama'im. Bab tentang ar-ruqa, jambi-jambi ruqyah. Ruqyah ini pun terkali onten ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah, ada ruqyah yang syar'i, yang boleh, yang disyariatkan, yang dibolehkan oleh syariat, diajarkan, dan ada ruqyah yang syirkiyah, syirik. Ruqyah yang diajarkan oleh syariat itu ruqyah yang terambil dari Al-Quran atau hadis atau zikir wirid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ruqyah syar'iyah, ruqyah yang terambil dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi, dan dia tidak meyakini tentang kehebatan zat ruqyahnya, tapi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memegang segala urusan, sehingga hatinya itu tawakalnya kepada Allah bukan kepada ruqyah, tapi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ruqyah bagian pada pengobatan. Sebagaimana orang mengobati dengan obat-obat, kita tidak boleh bersandarnya hati kepada obat. Ya, obatnya mesti mari-mari. Obat ini marek nih. Niku tawakalnya kepada obat atau kepada dokter. Oh, dokter ini marek nih. Ah, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adapun kita ke dokter, kita berobat, minum obat, niku bagian dari ikhtiar. Itu yang diperintahkan Allah, tadawau, berobatlah kalian, tapi tawakalnya hati tetap kepada Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Sehingga kata Nabi Allah Ibrahim, wa idza maridtu fawa yasfini, fa idza maridtu fawa yasfini, kalau aku sakit yang menyembuhkan Allah. Ikhtiar kita mencari pengobatan yang paling top, tapi tawakalnya hati tetap di matang Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ruqyah syar'iyah itu bacaan yang kita ambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian itu tidak boleh kita tawakal bersandar kepada ruqyahnya. Yang ketiga, doa-doanya itu dari bahasa Arab. Ini ruqyah syar'iyah. Ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik, Bapak sekalian. Ruqyahnya jampi-jampi perdukunan. Yang dukun-dukun itu indikasi yaitu kerjasama dengan setan. Dengan setan. Yang diantaranya sehingga dukun-dukun mengklaim dirinya tahu yang gaib. Musibah Kali Turi kalau ini. Enten sing usul mbok digoleke paranormal kendang kecekel kabeh. Sehingga dianggapnya paranormal dukun-dukun ini tahu yang gaib. Sehingga tahu di mana letak-letaknya barang-barang yang hilang. Dan sering orang konsultasi ke dukun tentang barang yang hilang. Seakan dukun diyakini mengetahui yang gaib, dan itu klaimnya dukun yang begitu. Sampai polisi yang juga enggak punya akidah juga datang ke dukun minta bantuan untuk dicarikan ini kasusnya, diselesaikan kasusnya. Mas kalian, ini adalah berkaitan dengan akidah yang perlu kita yakni mengerti dengan benar. Jangan sampai kita keliru di dalam masalah yang seperti ini. Wattama'im timah atami tamimah. yaitu jimat-jimat. Monggo kita tingali sekarang dalil-dalil yang beliau bawakan berkaitan dengan bab arqa wa tamain. Monggo tewas. Bab yang berkaitan ruqyah dan tamimah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Bishr Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa dirinya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Beliau lantas mengirim utusan untuk mengumumkan Alla yadkhulanna fi raqabati khairin qilajatun min matar aw qilajatun min qutiyah. Tidak boleh membiarkan kalung dan dari tali busur, panah atau kalung apapun di leher unta kecuali harus diputuskan. Ya, dalam riwayat yang sahih dari Abu Bashir Al-Ansari, orang Ansar radhiyallahu anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian safarnya. Safar niku dipunsebut safar sufur, itu membuka ini menyingkap hijab wasufur. Hijab menutup, sufur membuka. Safar nek panjenengan pengin lihat watak aslinya seseorang, panjenengan mang safar kalih tiang kalawau beberapa saat. Seminggu napa dua minggu napa tiga minggu niku bakal kebuka watak aslinya. Safar dikatakan safar diantaranya adalah membuka. Maka ketika Umar bin Khattab dia ingin mengetahui tentang kondisi seorang, dia tanya, ada enggak yang tahu tentang, yang kenal tentang orang ini? Ada yang ngacung, saya kenal. Kata Umar, kamu pernah bermuamalah khusus enggak dengan dia? Belum. Oh, berarti belum kenal. Muamalah khusus niku katus utang piutang, muamalah dagang. Sebelum ada muamalah khusus, kelihatannya mulus, bagus, menarik, wangi. Ternyata bar melakukan muamalah khusus, bosok. Utang ranyaur-nyaur. Kemudian ditagih, dijak padu. Ah, ini namanya muamalah khusus. Sehingga baru ketahuan, oh wataknya ternyata gitu. Orang akan sering tersingkap diantaranya ketika dia memiliki muamalah khusus. Yang kedua, kamu pernah safar bareng dengan dia enggak? Enggak. Oh, berarti belum kenal. Kalau pengen tahu waktunya seorang, kenal seorang, safar. Sehingga akan kelihatan orang ini kayak apa. Apa pengecut, apa pemberani, penyabar, atau pemarah, atau pemeras, atau dermawan, dan seterusnya, akan kelihatan. Ketika safar, karena safar akan menyingkap sebagian yaitu watak atau yaitu perwatakan seseorang safar. Yang ketiga, kamu tetangganya, kamu tetap bertetangga dengan dia enggak? Oh enggak. Oh, kamu berarti enggak kenal. Karena kalau tetangga itu dia selalu lihat tiap hari pulang perginya, keluar masuknya dan bagaimana muamalahnya, akan mengetahui hariannya. Ini adalah ketika seorang ingin mengenal seorang hakikat atau jati diri seorang. Pernah sahabat safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, farsala rasulan, kemudian Nabi mengutus seseorang untuk mengumumkan kepada para sahabat. Apa pengumuman Nabi SAW sekalian? Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min batarin aw qiladatun ila quti'at. Hendaklah jangan ada yang tersisa ini kalung yang dikalungkan pada unta, kalung dari busur atau sembarang kalung yang tujuannya adalah untuk tolak bala atau untuk ngangkat bala, illa kuti'at, kecuali diputus, buang, putus, biar betul-betul hatinya itu enggak nyantol kepada yaitu yang dianggap jimat tolak bala tadi, sehingga tidak nyantolnya ke situ, supaya hatinya itu nyantolnya kepada Allah Ta'ala. Dan ini hakikat tauhid ngoten niku. Hakikat tauhid itu bagaimana membuat hati itu total bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri yang hatinya bergantung kepada suami, seakan-akan kalau enggak ada suami itu dia enggak bisa hidup. Sehingga kalau kematian suami, terus aku kepiye, uripku kepiye? Sehingga sapa sing dadi panutanku, sandaranku, sing ngopeni aku, sehingga kayaknya suaminya segala-galanya. Inilah keliru. Keliru. Sandaran hatinya tetap harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami Allah jadikan sebab untuk berlangsungnya kehidupan kita, terpenuhinya kebutuhan kita, tapi enggak boleh seorang istri hatinya nyantol atau bergantung bersandar kepada suaminya. Hakikat syirik adalah ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid adalah terbebasnya hati dari ketergantungan kepada selain Allah, sehingga hatinya itu nyantol kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi perintahkan untuk memutus semua yang dianggap akan menjadikan sandaran hati, tambatan hati, untuk dibuang. Karena ini termasuk di antara bagian kesempurnaan, yaitu tauhid. Sehingga hadis atau riwayat ini meskipun mengajarkan kepada kita bahwa menggantungkan tali busur atau semisalnya yang dianggap sebagai jimat, tolak bala atau raf'ul bala adalah haram, sesuatu yang diharamkan di dalam agama. Dan hendaknya seorang yang mereka berkuasa untuk nahi mungkar, dia menghilangkan nahi, melakukan nahi mungkar dan menghilangkan kemungkaran itu. Nabi adalah tokoh di antara para sahabat. Nabi tokoh di antara para sahabat. Dan Nabi adalah penguasa di antara para sahabat, pemimpin di antara para sahabat. Nabi punya kuasa memerintahkan para sahabat melakukan pelarangan. Hak orang Allah berikan kekuasaan, berikan itu kedudukan. Hendaknya mereka melakukan itu izalatul mungkar, menghilangkan kemungkaran, melenyapkan kemungkaran. Kemudian juga hendaknya mengajarkan apa yang bisa membentengi akidahnya, yaitu umat. Tugas pemimpin adalah menjaga akidah umat yang paling pokok. Umar bin Khattab, bagaimana saya lihat, mencopot Khalid bukan karena kesalahan Khalid. Bahkan Khalid ini sedang di puncak-puncak kejayaannya. Bahkan umat pun hatinya terganggu dengan Khalid, dalam pengertian ada benih-benih mengkultuskan Khalid. Maka Khalid dipecat oleh Umar dalam rangka menyelamatkan akidah umat, agar ketergantungan hatinya kepada Allah bukan kepada Khalid. Seakan-akan Khalid adalah penentu kemenangan, ini bahaya. Itu hatinya menyandarkan kepada Khalid, agar hati kita sandarnya kepada Allah Ta'ala. Umar ketika beliau menebang pohon, pohon yang dulu pernah dipakai untuk Baitur Ridwan, niku pun mulai tiang gelibat-gelibat. Oh, bahaya ini. Tanda-tanda bahaya. Bisa jadi pohon yang dikeramatkan, ditebang sama Umar. Nek tang mriki mungkin malah diupaini goleki satpam, oh terus dipugar-pugar, nggih golek duit. Diundang koyo pundi-pundi. Ini karena urusannya duit. Nek Umar niku urusane pun terjaganya akidah. Sampai didamel kuburan palsu, kemudian sumur tiban palsu. hanya untuk mengundang, menipu orang, mendatangkan orang untuk mendapatkan duit, sehingga bolak-balik urusannya duit. Akhir pun semuanya adalah serba duit, enten duit lancar, enten duit sendek, macet. Mas kalian, ini adalah tugas pemimpin, bagaimana menjaga akidah umat sehingga betul-betul dibentengi dari segala hal yang akan merusak yakni akidah umat. Salah jingi pun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa dirinya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruqa wa tamaima wa tibalah syirkun." Sesungguhnya ru'yah, tamimah dan tibalah adalah perbuatan syirik. Wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dari sahabat Ibnu Mas'ud sepindah malih keutamaan atau cinta ni ke Ibnu Mas'ud, apa utamanya? Tunggal Ibnu Mas'ud sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan yang enggak bisa diungguli yang lainnya. Nomor kali sahabat yang Nabi jadikan rujukan untuk membaca Quran sebagaimana turunnya. Yang ketiga, betisnya sahabat Ibnu Mas'ud lebih berat di akhirat kelak dibandingkan dengan gunung Uhud. Ini adalah diantara keutamaan sahabat Ibnu Mas'ud, orang yang paling alim atau orang yang sangat alim terhadap Al-Quranul Karim, sehingga kata Ibnu Mas'ud, seandainya ada orang yang lebih alim dari saya dalam hal Al-Quran, akan saya ini ambil ilmunya, akan saya datangi untuk mengambil ilmunya. Ini bukan sombong, tapi dalam rangka untuk menunjukkan agar orang suka atau orang mau mengambil ilmunya, belajar kepada dirinya. Di antara dan juga Ibnu Mas'ud terkenal orang yang keras terhadap bid'ah. Pernah Ibnu Mas'ud itu menemui di masjid sekelompok orang yang mereka membuat halaqah-halaqah, kelompok-kelompok kecil. Tiap kelompok enten komandani pun, komandan ini ngasih apa-apa, ada kerikil di situ, dia apa-apa, takbirlah 100 kali, tasbihlah 100 kali, kemudian tahlilah 100 kali. Kata Ibnu Mas'ud, "Aduhai umat Muhammad, alangkah cepatnya kalian sesat." Itu loh para sahabat Nabi masih keliaran, bajunya belum usang, cangkirnya belum pecah. Hitung saja kesalahan-kesalahan kamu, saya jamin itu tidak akan disia-siakan Allah Ta'ala. Kalian ini satu, kalian ini apakah merasa di atas agama yang lebih baik dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Yang kedua, atau kalian ini ingin menjadi pembuka pintu fitnah? Ahlul bid'ah sekalian, itu kemungkinannya satu, dia merasa di atas amalan yang lebih baik daripada Nabi, sehingga bid'ah-bid'ah itu yang mereka adakan itu dia selalu alasannya, ini kan baik, ini kan baik, walaupun tidak dikerjakan Nabi, ini kan baik. Sehingga dia seakan-akan menemukan sebuah amalan yang akan bisa memasukkan ke surga yang tidak pernah diajarkan dan diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi telah mengatakan, "Mayuqarribukum minal jannah wa yubaitukum minan nar illa qad buyyina lakum." Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan di neraka kecuali telah aku terangkan perkaranya kepada kamu. Terus ini ada penemuan baru, ada sebuah bentuk amalan yang tidak pernah diajarkan Nabi, tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah diajarkan para sahabat, yang pernah dilakukan oleh para sahabat, yang amalan itu dirasa hebat, bisa mengantarkan ke surga. Ini namanya sok lebih tahu dibandingkan dengan Nabi. Kalau pengen kreatif, kalau pengen kreatif, pengen memaksimalkan kreasinya, itu dalam urusan dunia. Itu wilayahnya kreasi adalah itu, sehingga bermanfaat. Karena kalau kreasi dalam urusan dunia akan memudahkan untuk hidup, dan tidak ada yang berubah sama sekali dari agama ini. Gak ada yang berubah. Saniki umpamanipun enten mbiyen tese unta, saniki enten montor mabur. Napa enten sing berubah dari agama? Gak ada. Hanya malah mempercepat dan membantu terwujudnya amalia agama. Tapi nek bid'ah niku merubah agama. Merubah agama. Contoh damel reka mendamel roncian zikir ba'da salat gres anyar ciptaan orang Indonesia. Karya orang Indonesia. Ini merubah zikir setelah salat yang diajarkan Nabi. Sekalian, ini yang dilarang oleh Nabi. Tapi ada provokator-provokator yang dia berusaha untuk membenci orang yang menerangkan dan mengingatkan bid'ah-bid'ah begini dengan yaitu dengan dikaitkan urusan dunia. Nek sidik-sidik bid'ah, kapal listrik bid'ah, motor mabur bid'ah, mulai seso ojo ngak munggah kaji nganggo motor mabur kon numpak unta wae. Niki namine pun seling surup dan provokator hanya untuk membenci kepada dan mengacau balukan ini pengertian bid'ah. Sekalian, Ibnu Mas'ud sangat keras kepada bid'ah, kami itu merasa di atas agama amalan yang lebih baik, lebih lurus dibandingkan dengan Nabi atau bagaimana? Atau yang kedua, kami itu apakah memang pengen membuka pintu fitnah sehingga menjadi pelopor-pelopor terjerumusnya orang ke dalam kesatan? Kalau ini yang kalau yang kedua ini berarti kamu akan gendong dosanya orang yang kamu sesatkan, sebuahnya orang yang kamu sesatkan. Agama telah disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Malik mengatakan man ibtada'a fil islami bid'atan fayaraha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan khana risalah fa inna Allah yaqul al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ma lam yakun yauma idin dinan fala yakun al yauma dinan. Kata Imam Malik, barang siapa membuat-buat bid'ah lalu dia pandang bid'ahnya itu baik, maka dia telah menuduh Muhammad telah khianat dengan risalah, karena Allah telah berfirman, hari ini telah aku sempurnakan agamaku, aku cukupkan nikmat kata sekalian, aku ridha Islam jadi agama kalian. Kata Imam Malik, apa yang pada hari turunnya ayat ini bukan agama, hari ini juga bukan agama. Agama adalah apa yang diajarkan Nabi, ini apa yang diajarkan Allah lewat Nabi dan diwariskan kepada kita, sehingga cukup kita mempelajari sedetail-detailnya, belajar Quran, belajar sunnah, kemudian bagaimana menghidupkan. Sudah tidak belajar Quran dengan mendetail, tidak belajar sunnah dengan mendetail, lalu modo, ngertos modo? Nyacat modo, Allah mosok ajaran 1400 tahun kepungkur kok iso diterapke zaman modern, zaman ya ini canggih kayak ngene iki. Ya kalau yang menurunkan agama, yang membuat agama itu otaknya kualitasnya seperti dia niku mungkin. Tapi agama ini yang menurunkan yang ngapunten itu termasuk yang menciptakan otak-otaknya orang yang sok merasa pinter itu. Sehingga Allah tahu agama ini sampai kapan bisa berlaku, sebagaimana otaknya manusia berkembang sampai kayak apa, Allah tahu. Terus kita lihat yang seperti ini karena memang berangkat dari rusaknya tidak fahamnya tentang Allah SWT. Maka mempelajari asma dan sifat dan mengimani tentang apa yang terkandung dalam asma sifat ini pelajaran yang paling mendasar yang mesti kita kenal sehingga kita mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang agama ini datang dari Allah dalam bentuk agama yang telah disempurnakan Allah, yang mengatakan juga Allah sendiri. Nabi bersabda, inna ruqa, sesungguhnya jami-jami perdukunan, wat tamaim, jimat-jimat, wat tiwalah, pelet, pelet, ngertes pelet? Melet, napa pelet? Melet, kali pelet, melet, tiang ingkang, melakukan pelet, ingat melet, ngedalakan ilat benten mali melet dipelet onten sing wawani gandrung onten sing wawani itu harmonis ngerti ngerti bubar sebab wawani puniku dia selalu merindukan seneng lihat itu menyejukkan demenaken bar dipelet deleng bujune katus deleng ketek gilo. Ini dampak pelet. Sehingga wonten tiyang ingkang ini kagol lajeng itu awas kalah rupa menang dupa. Mas kalian, niki termasuk bagian sihir. Tiwalah pelet niki termasuk bagian sihir. Rokok, tamaim, tiwalah niki termasuk syirik. Nikirin kata terakan mas kalian. InsyaAllah telah jangkan, memasangkan dengan pegang pada datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.